نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan penjelasan dari syarah Al Hasan Al Kafrawi Al Matan Al Ajurumiyah, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai menjelaskan atau membacakan kalam Al Kafrawi rahimahullah taala berkenaan dengan apa ta'rif al kalam ya. Nah, summa qala Al Kafrawi rahimahullah taala wa aqsamuhu. Ya, kita bacakan matanya dulu. Wa aqsamuhu thalatha fi'lun wa harfun wa fi'lun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Baik, qala rahimahullah wa aqsamuhu al-waw lil isti'naf. Lil isti'naf yakni apa namanya? Permulaan awal. Nah, yakni kalimat yang baru. Kalimat yang baru. Kata beliau al-waw lil isti'naf. Wa aqsam ini i'rab ya. Waw, irobnya waw istinafiyah la mahalla laha min al-irob, tentu saja dia harf. Wa aqsam mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'ihi dhummatun dhahiratun fi akhirih. Wa aqsamu mudhaf wal ha mudhafun ilayh mabniun 'alal dhomm fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Baik, ini bayan ya. Mabni adalah la yadhharu fihi i'rab, isim yang tidak nampak i'rab padanya. Tapi saya kira i'rabnya jelas. Nah. Maka aqsam mubtada. Aina al-khabar? Qala thalathatun khabarul mubtada. Marfu'un bil marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Nah. Maka ini khabarnya. Aqsamuhu thalathah. Ismun i'rabnya badalun min thalathatu. Badal min thalathatun. Badal apa yang diinginkan di sini? Sudah berlalu, kita sudah sebutkan bahwa badal atau di matan ketika mensyarah matan bahwa badal ada dua kan, ada tiga, afwan, badal al-kul minkul, kemudian badal ba'd minkul, dan ada badal badal al-ishtimal. Badal apa yang diinginkan di sini? Qala rahimahullah badalu ba'dim minkul au badalun mufassalun min mujmal. Ini nama lainnya. Badal ba'd minkul atau badal mufassal min mujmal. Yani sesuatu yang mufassal menggantikan mujmal. Ini samalah maknanya dengan ba'd minkul. I'rabnya wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Jelas ya i'rabnya. Kemudian ada muncul iskal. Kata beliau fa in qil, kalau ada yang bertanya. Sekarang yang dipermasalahkan kok isim ini i'rabnya bisa badal, badal ba'd minkul. Katanya kalau ada yang bertanya, idza kana badalul ba'd minkul fala budda min ihtimalihi ala dhamirin ya'udu 'alal mubdali min. Kalau memang ismun itu i'rabnya adalah badal, maka seharusnya apa namanya? Harus terdapat padanya domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya kan? Misalnya akal turghifa sulusahu, maka sulus ini badal ba' minkul ya. Akal turrogifa sulusahu, sulus ini adalah badal ba' minkul dari arrogif. Baik, dan syaratnya apa? Badal ba' minkul itu harus melekat padanya apa? Domir yang kembali kepada al-mubdal minhu, dalam hal ini sulusahu, hu kembali kepada arrogif. Baik, akal tussamaka nisfahu, saya makan ikan setengahnya. Maka selalu ada domir. Kalau bab mingkul. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa isim di Arab sebagai badal bab mingkul sementara tidak ada domir yang melekat padanya? Baik. Aksamuhu salasatun ismun. Ya, mana dari kata ismun yang kembali kepada salasah sebagai mubdal minhunya? Tidak ada kan? Maka apa jawabannya? Kata beliau fal jawab. Jawabannya tetap dia sebagai badal ba' minkul, tapi ada penjelasan. Kata beliau, anna mahalla dhalika, idha lam tastaufi. Di situ tustaufa. 6. Atau bisa juga ya. Idza lam tustaufal ajza'u, idza lam tustaufal ajza'. Kata beliau mahallu dzalika, yakni aturan itu berlaku, yakni aturan apa? Di badal harus melekat padanya, ya, harus melekat padanya, harus mengandung domir yang kembali kepada mubdal minhu, itu berlaku kalau ya ajza'nya lam tustaufa, enggak disebutkan semuanya. Enggak disebutkan semuanya. Seperti tadi, akaltu samaka nisfahu. Maka nisf ini hanyalah setengah dari as-samak. Atau akaltu rogifa sulusahu. As-sulus ya cuma sepertiga dari ar-rogif. Tidak apa namanya? Tidak disebutkan bahagian roti yang lain. Ya, tidak disebutkan bahagian 2/3 roti yang lain. Ya, maka kalau tidak disebutkan semua bahagiannya, maka itu yang dipersyaratkan harus adanya domir yang kembali kepada mubdal minhu. Kata beliau, fa inistu fiat kama huna, namun kalau semua bahagian dari mubdal minhu itu tersebut semuanya di sini, ya. Kalau tadi kan akal tu sama kanisfahu, badal ini ya, atau pada badal tidak disebutkan semua bahagian mubdal minhu, di sini hanya disebutkan setengahnya. Adapun di sini kata beliau, maka semua bagian mubdal minhu tersebut. Apa mubdal minhu? Hah? Yang mana mubdal minhu? Salasa. Kemudian setelah itu disebutkan isim, fi'il, harf. Berarti kan tersebut tiga-tiganya. Tersebut tiga-tiganya. Kata beliau, fa'inistu fiat kamahuna. Kalau semua bahagian, semua ajza dari mubdal minhu itu tersebut, sebagaimana di sini, fala yuhtaju ilaih. Maka tidak dibutuhkan apa? Adanya domir yang kembali kepada mubdal minhu. Taib. Jelas sampai sini ya. Jadi katanya aturan itu berlaku mengharuskan badal tersebut berisi domir yang kembali kepada mubdal minhu kalau badal yang disebut itu hanya merupakan bahagian atau tidak disebutkan seluruh bagian dari mubdal minhunya. Adapun di sini disebutkan seluruhnya. Disebutkan seluruhnya sehingga tidak perlu apa? Tidak perlu ada domir yang kembali karena dikatakan salasa. Kecuali misalnya salasa cuma kemudian setelahnya cuma disebutkan isim saja, berarti kan mubdal minhunya salasa, tapi yang disebutkan cuma isim saja, satu saja. Nah, ini yang membutuhkan apa? Domir. Tapi mubdal minhunya salasa, kemudian tersebut juga ada tiga, isim, fi'il, harf. Berarti kan semua ajza dari mubdal minhu tersebut di sini. Ya, maka yang seperti ini tidak membutuhkan domir katanya. Taib, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, au, atau kita katakan, okelah kita mengalah, misalnya, anggaplah kita katakan tetap harus ada domir, maka kita katakan au annad domir muqaddar, ya, maka kita katakan ya tetap masih bisa kita katakan ada domir, yaitu apa? Domirnya muqaddar, takdiruhu ismun minha, ay as-salasa. Jadi ada, jadi domirnya mahdzuf, takdirnya wa aqsamuhu salasatun. Ismun minha wa fi'lun wa harfun ya'a lima'na, begitu. Ismun minha. Jadi haknya itulah ait yang kembali kepada apa? Kepada salasah. Ya, itulah domir yang kembali kepada salasah. Ini kalaupun dikatakan tetap harus ada domir, maka dia dikatakan domirnya muqaddar. Takdirnya wa aqsamuhu salasatun ismun minha wa fi'lun wa harfun ya'a lima'na. Yani jenisnya pembagiannya ada tiga. Satu, isim, ini diantaranya, ya, kemudian fi'il, kemudian harf, begitu maksudnya. Ismun minha, ya, isim, diantaranya, diantara tiga itu, isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Nah, tapi sebagaimana yang disebutkan di jawaban pertama, bahwa sebenarnya tidak perlu ada takdir-takdiran, ya, tidak perlu ada dikatakan domir muqaddar, kenapa? Karena persyaratan itu hanya disyaratkan kalau, apa namanya, ya, disebutkan, misalnya begini, waqsamuhu salasatun, ismun, titik sampai itu. Jelas ya? Sudah disebutkan di depannya tiga, cuma kemudian cuma disebutkan satu. Nah, ini yang dipersyaratkan harus ada isim. Ya, apa harus ada domir. Misalnya kita katakan wa aqsamuhu salasatun ismun minha gitu. Jelas ya? Bahwa jenisnya ada tiga. Di antaranya adalah isim. Cuma satu disebut, yang dua enggak disebut. Nah, ini yang harus dipersyaratkan adanya domir. dikatakan ismun minha. Tapi karena ini disebutkan tiga-tiganya, ya sudah tidak tidak dibutuhkan adanya domir. Baik, dan ini tambahan faedah berkenaan dengan badal bab mingkul yang tidak tersebut dalam apa namanya syarah dalam tuhfatus sania juga tidak disebutkan masalah ini, seingat saya. Baik. Summa qala rahimahullahu taala. Dan di sini ada faedah sedikit berkenaan dengan i'rab. Nah, dikatakan beliau dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, ini sudah lewat ya, afwan. Terakan. Nah. Ini. Ini tadi ya. Fal jawab anna mahmalu dzalika. Ini ada perbedaan nuskhah dengan yang kita pakai. Ada perbedaan nuskhah dengan yang kita pakai. Ini beda cetakan ini. Nah, beda cetakan. Baik. Tsumma qala Tsumma qala rahimahullahu taala wa fi'lun. I'rabnya al-waw harfu athfin. Wa fi'lun ma'tufun 'ala ismin, 'ala ismun, gitu ya. 'Ala ismun. Ini ismun wa fi'lun. Wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa harfun waw harfu athfin. Wa harfun ma'tufun 'ala ismun. Wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib, ini i'rab ismun wa fi'lun wa harfun. Sekarang ja'a li ma'nan. I'rabuhu ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin. Mabniun 'ala al-fathhi. Mabniun 'ala al-fathhi. La mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'ilu mustatirun fih jawazan. Mustatirun fih, tersembunyi di dalamnya secara jawaz. Taqdiruhu huwa ya'udu ala harf. Yang kembali kepada harf, yakni harfun ja'a lima'nan. Ja'a di sini ada domir huwa yang kembali kepada harf. Kemudian harfun ja'a lima'nan. Kemudian lima'nan. Ini perhatikan i'rabnya. Lima'nan al-lam. Harfu jarrin. Ma'nan majrurun bil-lami. Majrur dengan lam. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifil mahzufati. Alal alifi al-mahzufati liltiqai sakinaini. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Mana amin zuhuri hati azur. Perhatikan. Ya. Jadi katakan di sini, alamat jarnya adalah kasrah tapi muqaddar. Muqaddarnya di mana? Alal alif. Alifnya mana? Mahzufah. Terhapus alifnya. Okay. Kenapa dia terhapus alifnya? Jadi alamatnya adalah kasrah yang muqaddar. Ya. Di mana muqaddarnya? Di alif. Mana alifnya? Mahzufah. Nanti kita akan terangkan. Liltiqa'i sakinain. Kenapa alifnya dihilangkan? Karena bertemunya dua sukun. Nanti akan dijelaskan sukun alif dan sukun nun. Sukun tanwin. Tanwin kan nun sukun kan? Ya. Sukunnya nun. Karena tanwin kan nun sukun. Ya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Ya, jelas at-ta'adzur karena ini isim maksur. Isim yang akhirannya alif. Jadinya isim maksur. Baik. Kemudian, nah sekarang beliau jelaskan, kenapa bisa seperti itu? Iz aslu ma'na ma'nain. Nah, kata beliau, asalnya makna itu bifathin nun. Asalnya nunnya difatah, makna. Kemudian, tahrikil ya, ya'nya berharokat. Ya, munawwana, bertanwin. Taharrakatil ya, ini berulang kelihatannya di sini kalimatnya. Ya. Karena di nusko yang lain cuma disebutkan seperti di sini ya. Di nusko ini cuma disebutkan ini. Nih, id asla makna maknayan. Taharrakatil ya wan fataha ma qablaha. Ya, wa qulibat alifan. Faltaqa sakinan al alif wa tanwin. Gitu ya. Karena asal makna adalah maknayan. Saya nggak tahu kenapa dibaca maknayan di sini. Kelihatannya seharusnya maknain. Ya. Wallahu alam. Maknain karena ada huruf jer. Taib. Ada huruf jer. Maknain. Itu asalnya. Taib. Jadi asalnya adalah maknain. Kemudian kata beliau, ya-nya, ya, karena sebelumnya ya adalah fathah, maka dia dirubah jadi alif. Dia dirubah menjadi alif, menjadi maknan. Bisa dibayangkan? Bisa diikuti? Jadi asal katanya adalah maknain, pakai ya, maknain. Kemudian karena sebelumnya fathah, karena nunnya ini fathah, sebelum ya ini fathah, maka ya-nya dirubah jadi alif. Ya, dirubah jadi alif karena alif cocoknya dengan fathah. Maka jadilah maknan. Maknan. Nah, inilah yang dikatakan bertemu dua sukun. Sukunnya alif sama sukunnya nun. Sukun yaitu tanwin tadi. Ya, tanwin tadi. Ketika bertemu dua sukun, yang persukun yang pertama adalah alif, sukun yang kedua adalah nun, maka yang dihilangkan adalah, yang dihapus adalah alif. Maka bertemulah nun fathah dengan nun sukun dibaca maknan. Ja'a li maknan. Taib. Ja'a li maknan. Kalau ada yang bertanya, kalau alif sukun ketemu dengan nun sukun, kenapa bukan nunnya yang dihapus? Kenapa alifnya yang dihapus? Ya, jawabannya kita katakan karena alif itu huruf illat. Sementara nun huruf sahih. Maka lebih aula menghapus huruf illat dibandingkan huruf sahih. Jelas sampai sini? Lebih aula menghapus huruf illa dibandingkan huruf sahih. Baik. Sebentar. Ada Reza, ada Reza. يسات Ini nggak bisa di pause rekamannya ya. Untuk mute nggak bisa pause rekaman ya. Di sini cuma ada opsi berhenti. Berhenti merekam doang ini. Iya. Dari saya, baik, nggak bahas. Iya. Eh, nggak bahas. Nah. Nggak di stop simpan. Maksud saya nggak bisa di save, nggak bisa di pause rekamannya. Oh iya, harus, iya bisa kan? Di stop. Nah, ya. Stop, taip, labas. Taip, jadi itu ya maksud kalimat yang disebutkan di sini oleh beliau, rahimahullahu taala. Kata beliau, id aslu maknan, makna seharusnya maknain begitu di sini, maknain. Bi fathin nun wa tahrikil ya munawwanatan. Kemudian ya-nya bertanwin, maknain. Wa taharrakatil ya, ya, ya-nya berharokat. Kemudian wan fataha maqablaha, karena sebelum ya fathah. Ya, sebelum ya-nya fathah. Faqulibatil ya alifan, karena itulah ya-nya dirubah menjadi alif. Kemudian faltaqa sakinan, bertemulah dua sukun. Yang pertama sukun alif, al-alifu wa tanwin, dan yang kedua sukunnya tanwin, ketemu. Fahudhifatil alif, maka dihapuslah alif. Kenapa? Liltiqa'is sakinain. Mafhum? Iya. Paham ini? Jadi asalnya maknain, li maknain, karena lam kan huruf jar, li maknain. Nah. Kemudian karena sebelumnya ya adalah fathah, maka ya-nya dirubah jadi alif. Ya, dan alif tidak boleh berharokat otomatis. Maka lima nan nun baru alif baru nun. Nun sukun yang terakhir ini itu dari tanwin maknain tadi itu tanwin. Berubah jadi nun sukun kan? Karena memang asal tanwin adalah nun sukun. Jadi tulisannya mim ain nun kemudian alif tegak baru nun. Maknan. Mim, alif, nun, alif tegak, kemudian nun sukun. Nun fathah, alif tegak, nun sukun. alif sukun, nun sukun setelahnya sukun, maka ketemu dua sukun, bagaimana cara yang dibaca? Baik, maka dihilangkan alif sehingga nun ketemu dengan nun, nun fathah ketemu dengan nun tanwin, nun sukun, sehingga dibaca lima nan gitu. Harfun jaa lima nan. Baik. Nah, ini selesai i'rab kalimat ini. Kemudian satu hal yang beliau lupa i'rab kelihatannya, apa i'rabnya kalimat lima nan? Afan, i'rabnya jaa lima nan. Kalau lima nan kan jar majur ya, mutaalliq kepada jaa. Nah, sekarang apa i'rabnya jaa lima nan? Ini beliau tidak sebutkan. Jaa lima nan, i'rabnya adalah na'at. Na'at bagi harfun. Ya, na'at na'atun. Ya kan, kaidahnya kan begitu. Al-jumlatu ba'da nakirah na'atun. Wal-jumlatu ba'da al-ma'rifah halun. Nah, maka di sini harfun nakirah datang setelahnya jumlah. Menjelaskan harfun. Bahwa harfun ini jaa lima nan. Maka jaa lima'nan jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in na'tun li harf. Fi mahalli raf'in na'tun li harf. Baik. Nah, ini i'rab dari wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. 6. Kita masih bisa ambil 15 menit setelahnya, sampai jam 9. Atau gimana? Bentar. Taip. Nggak bisa. Kemudian sedikit tambahan. Tadi di kalimat fa'inkilah. Fa'inkilah, idha kana badal ba'di min kullin. Badal ba'di min kull, fala buddha min ishtimali. Nah, ini irob fala buddha juga penting. Karena sering kita ucapkan dan sering didapati dalam buku-buku. Apa irobnya? La buddha. 6. La buddha, i'rabnya la itu la nafi'a lil jins. Yang beramal-amal ini itu, yang masuk dalam pembahasan apa mansubat terakhir. La nafi'a lil jins. Buddha adalah isimnya. Ya, isimnya mabuni alal fath fi mahali nasbin. Ya, mabuni alal fath fi mahali nasbin. Kemudian khobarnya la, karena dia beramal seperti inna, berarti butuh khabar. Khobarnya mahzuf, takdirnya hasil. Jadi, asal kalimatnya, fala buddha hasilun. Gimana Buddha di sini bermakna gina, yakni tidak akan cukup, ya tidak akan cukup terhasilkan, ya kan begitu ya, kalau secara harfiahnya kan fala buddha hasilun min istimalihi, ya maka tidak akan cukup sampai terhasilkan ini istimalihi min domir. Ya, kalau kita terjemahkan bebas kan la buddha yakni harus, ya, gitu aja maknanya. Nah, cuman irobnya seperti tadi ya. Jadi la ini la nafil jins. Buddha isimnya. Isim la nafil jins. Mabuni al-fat fi mahli nasbin. Baik. Afwan. Saya kira cukup dulu sampai sini. Saya ada 6. Cukup ya. Nasallahu ta'ala yu'alimana mimma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana innahu la yusriku qadir alaihi subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah apa jumlah setelah ma'rifah apa tadi anunya? Hal jumlah tumpahan ma'rifah hal. Hal. Kira badal. Jazakallah khair.